pesona cintaku yang telah lama hilang. Indah dan selalu ku kenang, tak akan ku lupakan. Kini hanya kepedihan dan perihnya luka hati ini, takkan sanggup ku menangis dan sendiri. Di setiap waktuku, dan setiap mimpiku, selalu saja terlukis wajahmu.